niscaya dia masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar. Dan siapa yang bermaksiat kepadanya, niscaya masuk ke dalam neraka. Sampai di sini kita mempelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian penulis menyebutkan wad-dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dalilnya yaitu dalil atas pengutusan Rasul. Dalil atas pengutusan Rasul adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi inna arsalna ilaikum syahidan rasulan alaikum. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah dalil atas pengutusan Rasul yang barang siapa mentaatinya masuk surga dan bermaksiat kepadanya masuk ke dalam neraka. Kita bahas dalil ini ketika Allah berfirman inna arsalna, sesungguhnya kami. Kami ini adalah kata ganti, kata ganti orang kedua. Dan ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami biasanya digunakan dalam bahasa Arab untuk orang-orang, untuk banyak kami. Artinya bukan satu orang, untuk banyak. Timbul pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memakai kami? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Had, Al-Ahad, Al-Wahid, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal Satu? Kenapa memakai kami? Maka jawabannya adalah ini namanya mengagungkan diri. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Agung, maka pantas Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan dirinya. Dan kami adalah kata ganti orang pertama untuk pengagungan jika dipakai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, kalau seandainya ada yang bertanya tentang sesungguhnya kami, maka kami itu berarti kembali kepada Allah, dan kami adalah kata ganti orang pertama seperti saya. Tapi kami menunjukkan kepada banyak. Lalu timbul pertanyaan, kenapa kata ganti untuk Allah kami yang menunjukkan kepada banyak? Bukankah kami, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa, tunggal, satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah? Maka jawabannya, ini namanya adalah kata ganti pengagungan. Karena Allah Maha Agung, maka Allah berhak memakai kami. Nah ini ya para ikhwah, mudah-mudahan dipahami ya. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian atau kepada orang-orang kafir Makkah. Telah mengutus. Mengutus di sini maksudnya adalah memberi wahyu kepada seseorang untuk menjadi seorang rasul. Memberi wahyu kepada seseorang untuk menjadi seorang rasul yang diutus kepada penduduk Mekah pada waktu itu. Seorang rasul yang dimaksud di sini, afwan, saya ulangi, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu. Lebih tepat terjemahannya sebenarnya adalah kalian, bukan kamu, kalian. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian. Kalian di sini ketika ayat ini turun adalah kepada orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Tetapi kalian di sini maksudnya adalah seluruh jin dan manusia. Nah, ini dia. Seluruh jin dan manusia. Ya. Seorang rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang dimaksud dengan seorang rasul di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi saksi terhadap kalian. Maksud menjadi saksi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat di hari kiamat menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau telah menyampaikan risalah wahyu kepada manusia sehingga manusia tidak punya alasan untuk mengelak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di hari kiamat tidak ada yang berkata, "Ya Allah, saya tidak tahu. Saya ini makhluk yang diciptakan untuk ibadah. Makanya saya enggak ibadah." Enggak ada itu di hari kiamat nanti. "Ya Allah, saya tidak tahu apa kewajiban saya." Enggak ada itu nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena sudah diutus seorang rasul. Itu yang dimaksud dengan bahwa seorang rasul yang menjadi saksi. Saksi di sini maksudnya adalah menjadi saksi di sisi Allah bahwasanya beliau sudah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika menghisab manusia, manusia tidak bisa mengelak. Manusia tidak bisa mengelak. Tidak ada yang bisa mengatakan, "Ya Allah, saya enggak tahu kalau ini diharamkan." Ini tidak ada. Tidak mungkin ada orang mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan seluruh wahyu. Ya, sudah menyampaikan seluruh wahyu. Inilah yang disebut dengan iqamatul hujjah dalam bahasa Arabnya. Apa para ikhwah? Iqamatul hujjah, penegakan hujjah di hadapan manusia. Apa maksud penegakan hujjah? Yaitu tadi bahwa Allah telah mengutus rasul untuk menerangkan wahyu, menerangkan agama Islam. Itu namanya iqamatul hujjah. Dalam bahasa Indonesianya mendirikan hujjah. Mendirikan hukum. Manusia tidak bisa mengelak nanti di hari kiamat bahwasanya mereka tidak mendengar agama Islam. Mereka tidak tahu adanya Rasul. Mereka tidak tahu adanya Al-Quran. Mereka tidak tahu adanya Allah. Tidak ada hujjah. Tidak ada alasan. Ya, menegakkan hujjah di hadapan manusia. Itu yang dimaksud dengan saksi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti sebagai saksi. Saksi itu maksudnya adalah menegakkan hujjah. Apa tadi bahasa Arabnya? Iqamatul hujjah. Ya. Sehingga nanti di hari kiamat tidak ada yang bisa mengelak. "Ya Allah, saya enggak tahu kalau zina itu haram. Ya Allah, saya enggak tahu kalau riba itu haram." Enggak ada. Semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah itu maha adil. Allah tidak mungkin menyiksa, menghakimi seseorang yang belum diiqamahkan hujjah. Belum didirikan alasan untuk menghukumnya. Allah maha adil, tidak mungkin. Ya, misalkan ada orang di pelosok mana di dunia ini yang belum pernah dengar kata Islam. Belum pernah dengar dakwah Islam. Gak ada TV, gak ada internet, gak ada apa-apa. Maka itu nanti di hari kiamat dia bisa lepas dari siksa Allah. kalau dia tidak beriman. Dan nanti di hari kiamat dia akan ditanya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya, bahwa fitrah manusia itu senantiasa mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Ya, lihat Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan pernah menyiksa sampai kami utus seorang rasul. Mustahil Allah menyiksa kita kalau belum diutus seorang rasul. Itu namanya kezaliman, tidak adil Allah, dan mustahil Allah tidak adil. Nah, itu ayat disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 15. Paham ini para ikhwan? Itu yang dimaksud dengan seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu. Menjadi saksi maksudnya adalah apa tadi? Iqamatul hujjah, menegakkan hukum di hadapan manusia. Nanti di hari kiamat manusia tidak punya alasan lagi untuk mengelak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya iqamatul hujjah. Dan itu tugasnya para rasul. Ya. Dalil tentang iqamatul hujjah, dalil yang lain sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 165. Surat keempat ayat 165. Allah berfirman, "Rusulan mubasysyirin wa mundzirin." Kami utus para rasul yang memberikan berita gembira dan memberikan kabar peringatan. Untuk apa diutusnya para rasul? Bukan sia-sia. Li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Agar manusia tidak mempunyai alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesudah diutusnya para rasul. Manusia enggak bisa bantah lagi. Kenapa kamu enggak sholat? Oh, saya enggak tahu. Enggak ada itu. Ya, karena sudah diutus siapa? Para rasul. Ini juga yang menjadikan manusia tidak bisa bersandar dengan takdir ketika melakukan maksiat. Kenapa menyuntan? Takdir Allah. Kenapa makan harta riba? Takdir Allah. Kenapa berzina? Takdir Allah. Enggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena Allah sudah mengutus rasul menjelaskan bahwa ini haram, ini boleh, ini wajib, ini mubah, ini mandub. Nah, itu dia. Itu namanya tadi apa? Rasul sebagai saksi, maksudnya apa? Iqamatul hujjah. Saya sengaja mengulang-ulang karena itu istilah syar'i. Beginilah menuntut ilmu. Itu istilah syariat yang kaum muslimin harus memahaminya, bahwa rasul itu diutus sebagai saksi. Tugasnya iqamatul hujjah, menegakkan hujjah, menegakkan alasan hukum Allah Subhanahu wa taala di tengah manusia, sehingga manusia tidak bisa membantah lagi nanti di akhirat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul. Nah, rasul yang di sini adalah Musa alaihi salam. Kalau rasul pertama tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang di sini Musa alaihi salam. Kepada Fir'aun. Siapa itu Fir'aun para ikhwan? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Fir'aun, apakah itu nama ataukah gelar? Maka pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam di antara para ulama tafsir, Fir'aun itu adalah gelar. Gelar. Seperti misalkan Raja Persia, gelarnya Kisra. Seperti misalkan Raja Romawi, gelarnya Kaisar. Seperti misalkan Raja Ethiopia, gelarnya Najasyi. Maka Raja Mesir kuno, gelarnya Fir'aun. Nama aslinya adalah, atau kalau boleh dikatakan, Fir'aun yang waktu itu Nabi Musa hidup, itu nama aslinya adalah Ramses. Nama aslinya adalah siapa? Ramses. Jadi Nabi Musa alaihi salam, beliau itu hidup dalam dua generasi Fir'aun. Ya, dalam dua generasi Fir'aun. Yang pertama, ketika Nabi Musa masih bayi, kemudian dewasa hidup di situ di istana, karena oleh istrinya Fir'aun itu dipelihara, diasuh maksudnya, maka itu namanya Ramses. Ya, ini adalah namanya Ramses al-Akbar. Ramses al-Akbar. Kemudian di sana ada Nabi Musa yang terakhir, yang waktu itu Nabi Musa alaihi salam melawan Fir'aun dan bala tentaranya, itu adalah Fir'aun yang kedua di zamannya. Jadi Fir'aun itu gelar yang bernama Miftah al-Awwal. Ini adalah anak ke-13 dari Ramses tadi. Nah, ini sedikit pengetahuan tentang Fir'aun. Ya, taib. Fir'aun, seorang rasul kepada Fir'aun. Maka Fir'aun mendurhakai rasul itu. Fir'aun mendurhakai rasul tersebut. Tidak taat kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, tidak taat kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Fir'aun inilah yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku sembahan kalian yang paling tinggi. Surat An-Nazi'at ayat 24. Dan jarang manusia seperti Fir'aun. Kebanyakan manusia mengakui adanya Tuhan, adanya Allah, adanya pencipta. Meskipun dia musyrik, tapi tetap dia mengakui bahwa saya ini makhluk dan ada Allah, ada Tuhan pencipta. Tapi kalau Fir'aun enggak, dia ngaku dia yang Tuhannya. Jarang manusia seperti ini. Saking congkaknya, sombongnya Fir'aun. Bahkan dia mengatakan, qala ya Haman, wahai Haman, wahai perdana menteriku, ibni li sarhan, buatkan aku tangga. Asbab as-samawati wal ardh fa'attali ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kadhiba. Tangga yang menyampaikan aku kepada langit. Ya, aku ingin bertemu dengan Tuhannya Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala. Dan aku kira Musa itu dusta, di atas itu ada Tuhan. Nah, ini saking sombongnya Fir'aun, sebagaimana disebutkan di dalam surat Ghafir, surat ke-40 ayat 37. Makanya Fir'aun mendurhakai Nabi Musa alaihi salam. Dan para ikhwan dalam hati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah berfirman, lalu kami siksa dia dengan siksa yang berat. Siksaan Fir'aun itu ada tiga macam. Siksaan Fir'aun ada tiga macam. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Fir'aun ke dalam dasar lautan, di Laut Merah. Di Laut Merah. Yang kedua, Fir'aun akan disiksa di alam barzakh, di dalam kuburnya. Yang ketiga, ketika dibangkitkan, Fir'aun akan kembali disiksa, bahkan lebih pedih dari siksanya di alam barzakh. Nah, ini tiga siksa Fir'aun. Ya, tiga siksa Fir'aun. Kita ambil dalil-dalil dari tiga ini. Yang pertama, tadi kapan disiksa Fir'aun? Ketika ditenggelamkan di dalam lautan. Laut apa? Laut Merah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 90. Surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 90. Wajawazna bibani Israel al-bahra fa'atba'ahum Fir'aun وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوَى حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Nabi Musa dan Bani Israel melintasi laut. Setelah dipukul lautannya, menjadi terhalang airnya itu, jadi bukan terbelah dua sebenarnya, airnya seperti ada yang menghalangi, seperti ada bendungan, jadi tidak bisa dia mengalir, ya seperti itu. Kemudian jalanlah Nabi Musa dan Fir'aun dan Bani Israel, lalu Fir'aun mengikuti mereka dan bala tentaranya. Fir'aun dan bala tentaranya, bala tentara Fir'aun pada waktu itu 1 juta bala tentara, karena hendak menganiaya dan menindas Nabi Musa dan Bani Israel. Hingga bila Fir'aun telah di tengah-tengah lautan, Nabi Musa sudah lewat ke tepi sebelah sana, maka Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Kemudian Fir'aun berkata, saya beriman bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali yang diimani oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang beragama Islam atau menyerahkan diri kepada Allah. Disebutkan dalam beberapa riwayat tafsir, dan ini menunjukkan agar kita cepat bertaubat, karena Allah itu maha luas, maha rahmatnya maha luas. Disebutkan dalam beberapa tafsir, ketika Fir'aun mengucapkan itu, maka Jibril alaihi salam langsung memasukkan tanah ke dalam mulut Fir'aun agar Allah tidak memberikan rahmat kepadanya. Karena Allah kalau sudah rahmat kepadanya, meskipun sebesar apapun dosanya, meskipun pernah mengaku menjadi Tuhan, akan dirahmati Allah. Maka Jibril memasukkan. Nah, ini menjadi motivasi untuk kita agar ayo bertobat. Anda memiliki Allah yang maha luas rahmatnya. Dosa apapun taubati. Anda memiliki Allah yang maha luas rahmat. Jangankan Fir'aun, ya, jangankan manusia biasa dengan maksiat, Fir'aun saja jika bertobat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran. Ini dalil yang pertama, Fir'aun disiksa dengan ditenggelamkan. Dalil yang kedua, Fir'aun disiksa di mana tadi? Di alam barzakh. Surat Ghafir ayat 46. An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya. Api neraka dihadapkan kepada Fir'aun di waktu pagi dan petang. Para ulama mengatakan ini adalah di alam barzakh, di dalam kubur. Dan ini juga dalil yang menunjukkan bukti nyata bahwa ada namanya nikmat dan siksa kubur. Ketika ada sebagian kelompok Islam yang tidak percaya kepada ada namanya nikmat dan siksa kubur karena lebih mengedepankan akal, maka kita mengatakan ada dalilnya dari Al-Quran, surat Ghafir ayat 46. Apa bukti bahwasanya ini di alam barzakh? Lihat ayatnya, an-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya. Manusia, api dihadapkan, dinyalakan kepada Fir'aun di waktu pagi dan petang. Ini kan Ustaz, enggak ada dalil bahwasanya itu di alam barzakh, itu di alam kubur. Maka dalilnya ayat selanjutnya atau penggalan ayat selanjutnya, wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'aun ashaddal 'adzab. Ketika dibangkitkan hari kiamat, maka masukkan Fir'aun ke dalam neraka siksa yang lebih pedih daripada alam barzakh. Nah, itu dalil yang menunjukkan bahwasanya ada siksa di alam kubur. Ya. Dalil yang ketiga tentang siksa Fir'aun, yaitu ketika di neraka mendapatkan siksa yang lebih parah, sama dalilnya tadi, surat Ghafir ayat 46 tadi. Karena Allah berfirman, dan pada hari kiamat ketika dibangkitkan, masukkan Fir'aun ke mana? Ke dalam neraka yang siksanya lebih pedih dibandingkan di alam barzakh, di alam kubur. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan kami siksa dia dengan siksa yang berat. Siksa yang berat, 3 siksa. Di mana tadi? Yang pertama, ditenggelamkan di dasar lautan merah. Yang kedua, di dalam kubur, yang ketiga di dalam neraka nanti di hari kiamat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai poin pertama yang wajib kita pelajari. Allah menciptakan kita, kemudian memberikan rezeki kepada kita, tapi ingat, Allah tidak membiarkan kita sia-sia. Ada tujuan penciptaan kita. Dan saya sudah sering sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ingat ini, kalau kita sedang lalai, kalau kita sedang malas, kalau kita sedang bermaksiat, ingat ini. Oh, ini enggak sia-sia. Ini ada pertanyaannya ini. Oh, ini hati-hati, ini ada tanggung jawabnya ini. Ingat itu baik-baik. Dan kita tidak bisa mengelak. Kenapa tidak bisa mengelak? Kenapa tidak bisa mengelak? Karena sudah diutus seorang rasul yang tugasnya tadi apa? Iqamatul hujjah, menegakkan hukum di antara manusia sehingga nanti manusia tidak punya alasan membantah di hadapan Allah. Nah, ini para ikhwan dirahmati Allah. Dan perlu diingat juga poin pertama tadi, siapa yang taat kepada Rasulullah masuk surga. Itu pasti. Siapa yang bermaksiat masuk ke dalam neraka. Ini poin pertama. Sekarang kita bahas poin kedua. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Adz-dzaniyah anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal." Kedua. Ini kan tiga perkara ya yang wajib kita pelajari. Ini sekarang nomor dua, bahwa Allah tidak rela. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah, Allah tidak rela. Kata-kata Allah tidak rela, ya, maksudnya adalah Allah murka. Nah, ini dia. Kata-kata Allah tidak rela, maksudnya adalah Allah murka. Sebelumnya saya ingin mengingatkan, poin yang kedua ini erat kaitannya dengan poin pertama, yaitu ketika kita mengetahui bahwasanya kita ini diciptakan tidak sia-sia, ada tujuannya, yaitu ibadah. Dan ibadah itu harus dengan contoh, yaitu dengan diutusnya para rasul. Siapa yang taat kepadanya masuk surga, siapa yang maksiat masuk neraka. Maka poin kedua datang, bahwa ibadah yang Anda, tujuan Anda diciptakan di dunia, itu harus dengan ikhlas. Tidak boleh beribadah mensyirikkan Allah. Nah, itu dia. Jadi ada hubungan poin pertama dengan poin kedua. Tujuan kita beribadah, tujuan kita di dunia ini untuk ibadah, dan ibadah sesuai dengan petunjuk Rasul. Kemudian datang poin kedua. Tapi ingat, kalian beribadah harus murni untuk Allah, tidak boleh untuk selain Allah. Makanya penulis sisi mengatakan bahwa Allah tidak rela jika seseorang disekutukan dengannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak rela Allah Subhanahu wa taala jika seseorang disekutukan dengannya. Seseorang di sini siapapun dia. Baik itu makhluk dari cahaya yang paling mulia, malaikat yang paling mulia, yaitu siapa? Jibril, tidak boleh jadi sekutu bagi Allah. Allah enggak rela Jibril menjadi sekutunya. Allah enggak rela. Maksudnya menjadi tandingannya, menjadi kawan Allah, menjadi disamakan dengan Allah, Allah enggak rela. Baik atau baik manusia yang paling termulia, siapa beliau? Rasulullah. Tidak bisa juga disekutukan dengan Allah. Allah tidak rela juga. Nah, itu dia yang dimaksud oleh penulis. Baik malaikat yang didekatkan kepadanya, yaitu siapa? Jibril tadi. Maupun nabi yang diutus, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nabi yang diutus maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwah, timbul pertanyaan, kenapa Jibril alaihi salam menjadi malaikat yang paling mulia, atau apa dalil Jibril alaihissalam malaikat yang paling termulia? Dalilnya banyak. Di antara dalilnya yang antum hafal surat Al-Qadr. Tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat turun. Ini malaikat nih turun. Dan ruh, ruh di sini siapa? Jibril. Bukankah Jibril termasuk malaikat? Kenapa dikhususkan? Karena Jibril mempunyai kedudukan yang dekat dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang menunjukkan Jibril alaihi salam malaikat paling termulia, paling dekat dengan Allah. Ya, karena diturunkan para malaikat dan juga Jibril turun para malaikat dan juga ruh turun. Para ulama mengatakan penyebutan yang khusus setelah yang umum menunjukkan kepada keistimewaan. Dzikrul khas ba'dal 'am yadullu 'alal ikhtisas. Menyebutkan yang khusus setelah yang umum, para malaikat turun dan ruh, ya, Jibril disebutkan secara khusus setelah yang umum menunjukkan kepada keistimewaan. Itu dalil yang menunjukkan Jibril malaikat yang paling termulia. Tetapi meskipun malaikat paling termulia, tidak boleh disekutukan dengan Allah. Enggak boleh pokoknya. Apalagi makhluk yang di bawah Jibril ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh disekutukan dengan Allah, apalagi manusia yang di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan perhatikan baik-baik, penulis kemudian mengatakan wad-dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalil, dalil atas bahwa ibadah tidak boleh disekutukan, ibadah murni hanya untuk Allah, Allah tidak rela orang beribadah dengan beribadah kepada Allah pada saat yang bersamaan juga beribadah kepada selain Allah. Dalilnya adalah wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid milik Allah, ya, itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kalian menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah juga. Enggak boleh. Ya, inilah yang disebut dengan kesyirikan. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tidak boleh kita beribadah kepada Allah tapi pada saat yang bersamaan minta tolong kepada selain Allah. Tidak boleh kita berdoa minta sesuatu kepada Allah pada saat yang bersamaan kita minta sesuatu kepada jin. Enggak boleh. Karena itu berarti menjadikan sekutu bagi Allah. Allah tidak rela. Kenapa tidak rela? Lihat, fala tad'u, jangan kalian berdoa, beribadah, menyembah seorang pun di dalam masjid-masjid tadi di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin kembali ke masalah tadi, Allah tidak rela. Lihat baik-baik, ya, dari awal bahwa Allah tidak rela jika seseorang disekutukan dengannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang beribadah kepada kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, ibadahnya batil. Ini konsekuensi tidak rela. Itu antum catat. Konsekuensi Allah tidak rela disekutukan berarti ibadahnya batil. Ya, ibadahnya apa? Batil. Itu satu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jadi apa maksud batil? Keberadaannya seperti tidak adanya. Meskipun bepaluhan, banyak keluar hartanya, kalau seandainya dia beribadah kepada Allah tapi dia juga beribadah kepada selain Allah, minta tolong kepada selain Allah, istighatsah kepada selain Allah. Ini tidak boleh. Maka nanti ibadahnya batil. Batil itu maksudnya adalah tidak ada nilainya. Para ulama mengatakan wujuduha ka'adamiha. Keberadaan ibadah tersebut seperti tidak adanya. Ya, silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak rela. Tadi maksudnya kalau ada orang beribadah dia mensyirikkan Allah di dalam ibadahnya, Allah tidak rela. Maksud tidak rela berarti ibadahnya batil. Tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Seperti haba'an manthura, seperti debu-debu yang berterbangan. Keberadaannya seperti tidak adanya. Batil ibadahnya. Misalkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ana aghna syurakaya ni syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka." Aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Siapa yang beribadah dengan satu ibadah dia mensekutukanku di dalamnya, aku tinggalkan dia, sang pelaku dan amalannya. Seperti tidak ada nilainya. Itu maksud tidak rela. Yang kedua, maksud tidak rela maksudnya Allah akan menghapuskan seluruh pahala. Orang yang melakukan kesyirikan, Allah akan hapuskan seluruh amal ibadahnya. Sekali saja kesyirikan, terhapus seluruh amal ibadahnya. Maka hati-hati Pak. Ya, karena kalau Allah tidak rela ini bahaya. Hapus seluruh amalnya. Dari mulai kita balik umur 15 tahun sampai sekarang, amalan kita terhapus kalau kita melakukan sesuatu yang tidak direlai oleh Allah. Ya, hati-hati. Apa dalilnya? Surat Al-An'am ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amalan." Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi wa law asyraku la habita 'anhum ma kaanu ya'malun. Itulah petunjuk yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Maksudnya para nabi diberikan wahyu oleh Allah. Kalau para nabi alaihissalatu wassalam melakukan kesyirikan, maka niscaya akan dihapuskan dari mereka amalan mereka. Itu para nabi. Kalau melakukan sesuatu yang tidak direlai oleh Allah, terhapus amalnya. Dalam surah Az-Zumar ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Sungguh kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau melakukan kesyirikan maka sungguh amalmu akan terhapus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau melakukan sesuatu yang tidak direlai oleh Allah, amalannya terhapus. Nah, itu maksudnya Allah tidak rela. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya sering kita dapat di ayat-ayat ibadah kemudian dibarengi dengan jangan syirik. Ibadah jangan syirik. Ibadah jangan syirik. Contoh misalkan Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36. Ini ayat ibadah di dalamnya, perintah untuk ibadah tapi kemudian jangan syirik. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah, jangan engkau mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini para ikhwan. Karena Allah tidak rela. Ada orang berdoa kepadanya tapi juga berdoa kepada selainnya. Minta tolong kepadanya, minta tolong juga kepada selainnya. Ini Allah tidak rela. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam masalah kesyirikan ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syahadat kita. Syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak akan bermanfaat tanpa berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Meskipun pelakunya itu para kerabat kita, bapak, ibu, saudara, istri, kita harus berlepas diri dari kesyirikan. Syahadatnya enggak manfaat. Contoh sekarang ini. Ada orang mengatakan, "Saya muslim, saya bersyahadat. Saya mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Tapi saya takut mengatakan orang Nasrani itu kafir." Ini diragukan syahadatnya. Kenapa? Karena kaum Nasrani, kaum Yahudi musyrikun. Orang-orang musyrik musyrikan Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus yakin itu musyrik dan harus melepas dari kesyirikannya. Kalau tidak, tidak akan manfaat syahadat kita. Ada orang mengatakan kan, seperti kaum liberalis mengatakan bahwasanya janganlah Islam itu mengaku agama yang paling benar. Kalau Islam mengaku agama yang paling benar, itu berarti Islam tidak tawadhu, tidak rendah hati. Mungkin Islam paling dekat jalannya ke Allah, tapi Nasrani mungkin jalan lain, jalan pasar hanyar, ya. Kemudian Yahudi jalan pasar lama mungkin, ya. Tapi kan semuanya menuju satu titik kebenaran. Ini tidak bisa, gak manfaat syahadatnya. Itu antum harus ingat, tidak bermanfaat syahadat ketika tidak berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Tidak cukup hanya sholat, puasa, zakat, haji, gak cukup. Harus berlepas diri dari kesyirikan. Nah, ini hati-hati. Itu yang dimaksud dengan tidak rela, ya. Wallahu a'lam. Nah, silahkan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya umur berapakah kita boleh membawa anak kita ke masjid? Kadang-kadang kita merasa sedikit banyaknya terganggu. Begitupun saya pribadi merasa kalau saya membawa anak, saya takut mengganggu. Jawabannya, Rasulullah SAW membawa Umamah. Umamah itu digendong oleh beliau, berarti masih kecil. Digendong oleh beliau, berarti masih kecil. Tetapi siapa yang membawa anak kecil, maka dia bertanggung jawab untuk menjaganya. Ini saya sering ingatkan, kalau Anda membawa anak kecil, maka tanggung jawab untuk menjaganya. Bahkan mungkin salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah ketika sholat berjamaah diperkirakan anak ini mengganggu sholat berjamaah, maka dia boleh tidak berjamaah, baik bapaknya ataupun ibunya, agar tidak terganggu anak jamaah yang lain. Ya, intinya boleh membawa anak kecil dengan bertanggung jawab. Adapun hadis yang berbunyi jannibu sibyanakum masajidakum, jauhkan anak-anak bayi kalian ke dari masjid-masjid kalian, ini hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Kemudian saya ingatkan juga, apabila ada anak-anak kecil yang seperti ini, mumayyiz, yang 7 tahunan ke atas, dan dia datang pertama ke masjid, kemudian mengambil sah pertama ke masjid, tidak berhak kita untuk mengundurkan dia ke sah kedua, tidak berhak, karena dia sudah dahulu. Beda hal kalau seandainya anaknya belum mumayyiz, yang tidak faham tentang sholat, ya, masih perlu dijaga. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Dalilnya apa tentang hal itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu waktu beliau duduk, Abu Bakar, Umar, anak kecil di sebelah kanan beliau, Abu Bakar dan Umar sebelah kiri beliau. Habis minum, Rasul sallallahu alaihi wasallam biasanya membagi kepada sahabatnya bekas minuman beliau, karena itu termasuk tabaruk yang diperbolehkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau minta izin kepada anak ini. Wahai fulan, di sana ada orang-orang tua, bolehkah saya memberikan? Kata anak ini, saya tidak ingin bekasmu diambil duluan sebelum saya. Saya yang paling berhak. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka punya hak. Kalau seandainya mumayyiz, mereka bisa pertama, sedangkan yang tua-tua terlambat, atas dasar apa kita menurunkan mereka ke sab kedua? Ya, wallahu a'lam. Makanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Bolehkah kita belajar tahfiz kepada usan yang tidak bermanhaj salaf? Bagaimana sikap kita bila bermakmum kepada imam yang kunut subuh? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya harus menjelaskan dulu apa itu manhaj salaf. Ya. Maka jawabannya, manhaj itu artinya adalah tata cara beragama. Salaf artinya para sahabat. Berarti ketika bermanhaj salaf maksudnya adalah tata cara beragama dari Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat. Nah, itu namanya manhaj salaf. Ya, berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat. Maka kita kalau ingin berguru kepada guru agama apapun, maka hendaknya mencari guru agama yang benar-benar mumpuni ilmunya, yang benar-benar paham tentang ilmu agama dengan baik dan benar. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana sikap kita bila bermakmum kepada imam yang kunut subuh? Para ikhwan, kunut subuh adalah masalah khilafiyah qadimah, khilafiyah yang sudah lama di antara imam madhab. Dari mulai Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad berbeda pendapat. Maka saya tidak ingin di tengah kaum muslimin perkara seperti ini dijadikan sebagai hal yang diruncingkan di tengah kaum muslimin. Karena para imam yang lebih alim dari kita saja berbeda pendapat. Tetapi kita boleh menguatkan pendapat mana yang lebih kuat. Mana yang lebih kuat? Ya. Maka wallahu alam, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat kunut subuh hukumnya sunnah. Ya, ini juga menjadi perhatian. Sebagian masjid kalau imamnya lupa kunut subuh, mereka tambal dengan sujud sahwi. Pendapat yang lebih kuat dari mazhab Syafi'i, kunut subuh itu sunnah. Yang kalau ketinggalan kunut subuh tidak ditambal dengan sujud sahwi. Itu sebenarnya mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Paham ini para ikhwan? Ya. Nah, beliau berdalil dengan dalil hadis riwayat Imam Anas, hadis riwayat Imam Abu Daud dari Anas bin Malik. Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajri hatta faraqad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunut di salat subuh sampai meninggal dunia. Ini hadis. Tetapi menurut imam yang lain hadis ini lemah. Kenapa? Karena di dalamnya ada seorang perawi, perawi yang berkunyah Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi ini derajatnya seorang perawi yang majhul. Majhul itu tidak dikenal, tidak dikenal namanya dan tidak dikenal kedudukannya. Apakah dia terpercaya? Apakah dia hafalannya kuat? Apakah dia begini? Makanya lemah. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berkunut kecuali dalam kunut nazilah, yaitu kunut tatkala diperlukan mendoakan kaum muslimin yang sedang dalam keadaan kesempitan. Ya, yang sedang dalam keadaan kesempitan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian pendapat di antaranya mazhab Imam Ahmad mengatakan bahwa kunut subuh adalah perbuatan mengada-ngada sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwasanya seorang sahabat mengatakan ya bunayya innaha muhdats, wahai anakku, dia adalah perkara yang mengada-ngada dalam agama. Maka oleh karena itu pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama adalah bahwa tidak berkunut subuh. Tidak berkunut subuh. Siapa yang ingin berkunut subuh dengan mazhab Imam Syafi'i, maka ini perkara ijtihadiyah. Artinya ijtihadiyah itu semuanya mengeluarkan usaha masing-masing untuk mengambil pendapat mana menurutnya yang lebih kuat. Tetapi kita dituntut untuk mengambil dalil yang lebih kuat. Paham ya? Nah, kalau bermakmum dengan imam yang berkunut subuh maka bagaimana? Maka jawabannya, karena kita menguatkan pendapat yang belum, ya, yang belum berkunut subuh, maka dia tidak mengikuti imam. Dia tidak mengikuti imam. Siapa yang mengambil pendapat seperti pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah, maka dia mengikuti imam. Yang tidak mengambil, maka dia tidak mengikuti imam. Dan sekali lagi ini masalah khilafiyah, ijtihadiyah dari mulai abad ketiga, sekitar 1100 tahun yang lalu sudah dibicarakan. Maka jangan diperuncing di tengah masyarakat, terutama di masjid ini. Ya, wallahu a'lam. Apa hukumnya membaca Al-Quran dengan goyang-goyang? Kata orang seperti orang Yahudi. Ini mungkin karena tahfidz di sini. Ada sebagian santri yang biasa. Ini biasa. Kita dulu dua di pondok tahfidz juga begitu. Ya asik memang kalau lagi murojaah itu sambil goyang-goyang. Ya amma yatasaalun anin naba'il 'adzim. Otaknya itu encer jadinya. Digoyang. Ada kawan saya dulu mahasiswa orang India. Itu kalau lagi menghafal goyang-goyang. Ya. Dan kebiasaan itu goyang-goyang. Jadi kalau lagi muasa ujian itu di masjid banyak. Itu masing-masing goyang-goyang sendiri-sendiri. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika goyang-goyangnya tidak dia maksudkan, maka tidak mengapa. Artinya karena mungkin hanya sebatas dia ingin menghafal, dia tidak memaksudkan itu sebagai cara membaca Al-Qur'an seperti itu, maka tidak mengapa. Tetapi jika dia maksudkan cara membaca Al-Qur'an adabnya seperti itu, maka ini dikhawatirkan menyerupai orang-orang Yahudi. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik. Pada ayat Qur'an Al-Muzammil ayat 15 sampai 16 tadi, pada kata kami, apakah kata tersebut juga bisa disamakan dengan asma dan sifat Allah? Juga mana bahwa Allah memiliki banyak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Para ikhwan, tidak, itu hanya sebatas kata ganti. Kami itu kata ganti untuk ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan nama dan sifat Allah. Ya, itu satu. Yang kemudian mana bahwa Allah memiliki banyak nama dan sifat? Oh, banyak dalam ayat. Kalau tidak salah surat Al-Hasyr As-Saff ya. Allahu la ilaha illa huwal malikul quddus. Al-Hasyr. Al-Hasyr. Banyak al-malikul quddus, al-jabbar, al-mutakabbir. Ya. Banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat-sifat Allah pun banyak. Disebutkan dalam hadis tentang doa galau yang sedang resah. Silakan baca doa ini. Allahumma inni 'abduk wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik nasiyati bi yadik madin fiha hukmu 'adlun fiha qada'u. As'aluka bikul ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahada min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib inda an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, aku adalah budakmu. Aku adalah anak dari budakmu yang laki-laki, itu bapak kita. Aku adalah anak budakmu yang perempuan. Nasibku di tanganmu. Keputusanmu adil bagiku, ketetapanmu berlaku padaku. Aku memohon dengan segala nama yang engkau miliki, baik yang engkau tulis di dalam kitabmu, lihat, ataupun yang engkau ajarkan kepada rasulmu, ataupun yang engkau simpan di ilmu ghaibmu. Ini berarti nama Allah banyak, karena kita tidak tahu ilmu ghaib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya engkau menjadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hatiku. Nah, ini namanya doa galau. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, baca doa ini niscaya resahnya akan hilang. Apa hukumnya LPG 3 kilo, pangkalan LPG 3 kilo menjual di atas harga HET dari Pertamina? Terima kasih atas jawabannya. Yang saya ketahui sebelumnya gini, permasalahan ini berkaitan dengan sebuah konsep dalam agama Islam, tata cara menjadi rakyat. Tata cara menjadi rakyat adalah tunduk patuh kepada peraturan pemerintah. Ya, atiullah wa atiur rasulullah ulil amri minkum. Taati Allah dan taati Rasulullah dan pemerintah kalian, selama bukan dalam maksiat. Nah, peraturan yang saya ketahui, saya pernah bertemu dengan beberapa manajer Pertamina, bahwa mereka LPG 3 kilo itu dikhususkan untuk orang-orang yang tidak mampu, ya, yang tidak mampu, dan harganya pun sudah ditetapkan tidak boleh lebih dari itu. Maka lebih baik sesuai dengan apa yang sudah diaturkan. Kenapa? Karena itu untuk kesejahteraan rakyat sendiri. Makanya tidak diperbolehkan untuk menjual di atas harga yang telah ditentukan oleh pihak Pertamina. Wallahu a'lam. Apa hukum orang yang tidak bisa membaca Al-Qur'an? Maka jawabannya, lebih baik daripada dia bertanya seperti ini, lebih baik dia mengatakan, dia bertanya bagaimana bisa membaca Al-Qur'an. Paham maksud saya? Ya? Maka karena ketika bertanya seperti ini, hukum yang tidak bisa membaca Al-Qur'an, seakan-akan dia menutup dirinya bahwasanya saya tidak bisa baca Qur'an. Enggak, lebih baik dia bertanya bagaimana saya bisa baca Qur'an. Ya, bagaimana saya bisa baca Quran. Adapun hukum orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, maka dia tidak ada hukumnya, tetapi dia wajib belajar. Dia wajib belajar. Dan selama dia belajar, meskipun dia berat, terbata-bata, maka pada saat itu dia akan mendapatkan pahala. Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil-Quran ma'as-safaratil kiramil bararah walladhi yatata'tau fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Orang yang lancar membaca Al-Quran, dia bersama para malaikat yang baik dan mulia. Dan yang terbata-bata, berat lisannya membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Pahala membaca yang terbata-bata tadi, dan pahala usaha. Wallahu a'lam. Bagaimana jika ada orang yang selesai sholat tetapi dia tidak berzikir dan dia malah main HP? Maka jawabannya tidak benar perbuatan seperti ini. Karena Rasulullah SAW setelah salat maka beliau berzikir. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Thauban radhiyallahu anhu bercerita, kana Rasulullah SAW idza sarafa min salati istaghfara thalathan. Nabi Muhammad SAW jika telah selesai dari salatnya, beliau beristighfar 3 kali. Dan beristighfar dengan jari jemari, bukan dengan touch screen, bukan dengan layar sentuh handphone. Saya sering melihat ya ikhwan seperti berzikir, ternyata wajahnya bercahaya. Ya. Mau mulutnya komat kamit tapi tangannya juga berjalan melihat WhatsApp, Facebook gitu. Subhanallah, sesibuk itukah kita? Ya. Pak, saya pesan ini. An-nafsu katif in tuhmilhu syabba'alahu birrabah wa in taftinhu yanfatin. Hawa nafsu itu bagaikan bayi. Jika kamu biarkan bayi itu, dia akan terus menyusu meskipun lebih dari 2 tahun. Tapi jika kamu sapih, dia akan berhenti. Begitulah hawa nafsu. Nah, memegang handphone, melihat media sosial, itu hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Tentunya saya tidak membicarakan orang yang mempunyai hajat, keperluan, mendesak, itu tidak ada jadi masalah. Tetapi ketika itu jadi kebiasaan, itu hawa nafsu. Yang tidak ada lain kecuali berhenti, tahan. Ditahan, habis itu insya Allah sudah selamat. Ya. Kalau Anda tidak lihat sosial media, tidak akan mati Anda. Enggak mati. Saya pernah suatu ketika sebulan enggak pakai sosial media. Ya. Dulu waktu masih di Pondok Tahfil. Hampir 8 bulan enggak baca koran. Dulu koran yang saya suka, koran bola, koran itu. Saya suka baca-baca itu dulu. 8 bulan karena kita dikejar setoran setiap hari harus 2,5 lembar, akhirnya 8 bulan selesai menghafal, menyetor hafalan selesai, tapi benar-benar buta. Lalu setelah itu saya mulai membaca. Setelah setoran mulai merenggangkan sedikit pikiran, baca. Ternyata 8 bulan itu cuma 1 jam selesai urusan dunia semua. Oh, ini klub ini menang, oh ini selesai. Artinya Anda tidak mati kalau tidak baca sosial media. Maka para ikhwah, tahan dirinya. Dia bagaikan bayi. Hawa nafsu itu bagaikan bayi. Jika kita sapih, dia akan berhenti. Jika kita lanjutkan, dia akan terus menerus. Nah, ini wallahu alam, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.